إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih di pembahasan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, munazzalun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghairu makhluk, dan bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Selanjutnya qala al-allamah al-syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa amma أهل الأهواء والبدع والضلال. أدابٌ أهل الأهواء, أهل البدع, dan para pengusung kesesatan. أهل البدع, mereka dinamakan juga أهل الأهواء, dikarenakan hakikatnya seluruh bid'ah dengan beragam jenisnya tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Dan mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sesat, karena Nabi SAW menegaskan bahwa seluruh perkara bid'ah itu sesat, ya, dan setiap kesesatan itu di neraka, ya. Jadi tidak ada bid'ah yang tidak sesat, atau dengan istilah lain tidak ada bid'ah hasanah, ya. Bahkan pembagian bid'ah dalam ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang makruhah, muharramah. Ini pembagian bid'ah yang bid'ah. Baik. Mereka, orang-orang yang sesat ini, fa innahum inharafu fi sifatillahi umuman wa fi sifati kalamillahi ta'ala ala wajhil khusus. Mereka adalah orang-orang yang inharafu, telah menyimpang, fi sifatillahi umuman, di dalam permasalahan sifat-sifat Allah secara umum. Artinya selain pembahasan tentang permasalahan kalam, ya, dan permasalahan sifat istiwa, dan permasalahan sifat ulu, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan mereka ahlul ahwa wal bid'ah inharafu, mereka telah menyimpang. Wa fi sifati kalamillahi ta'ala ala wajhil khusus, dan demikian pula, ya, sisi yang khusus atau lebih khusus di dalam permasalahan sifat kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. (Tuh) ambil misal di dalam permasalahan selain yakni sifat kalam, contoh sifat ulu, sifat kemaha tinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Di mana sifat ulu ini adalah sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Ya, tidak pernah ya satu waktu pun Allah Subhanahu wa taala kosong dari sifat kemahatinggiannya. Sifat ulu Allah Subhanahu wa taala meliputi tiga perkara. Ya, pertama adalah ulu dzat. Yang kedua ulul qahr. Yang ketiga ulul qadr. Yang pertama ulu dzat, yakni ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua ulul qahr. Ya, kemahatinggian, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Di mana tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memaksa seluruh makhluknya untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian yang ketiga ulul qadr. Kemahatinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat-sifatnya. Bah, tidak ada ya satu makhluk pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya. Ya, terlebih lagi melebihinya. Nah, dari tiga jenis ulu kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengimani seluruhnya dari tiga jenis ulu tadi. Ya, selainnya dari kalangan ahlul ahwa wal bidah, mereka ini selain ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengingkari ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Jadi mereka menyimpang. Ya. Demikian pula pada sifat-sifat yang lainnya. Ya, lebih khusus lagi ya yang terkait dengan sifat dzatiyah khabariyah. Ya, di mana mereka yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari ya secara lebih khusus yakni sifat dzatiyah apa? Khabariyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Mereka tidak beriman. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani semua yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang dirinya, demikian pula yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Fa min ahli al-bid'ah, di antara ahli al-bid'ah, man nafa sifat al-kalami kagairiha minas sifati nafyan batan. Ada yang menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kagairiha, sebagaimana sifat yang selainnya, ini selain sifat kalam, minas sifati, dari sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan bagi Allah. Nafyan batan, dengan penafian yang total, sama sekali mereka tidak mengimani. Penafian yang murni. Kal Jahmiyah, Al Mu'attilah, Ashab Ta'tilil Kulli. Seperti Jahmiyah. Jahmiyah kelompok sesat yang nama ini dinisbatkan kepada yakni orang yang mempopulerkan dari keyakinan sesat ini, yakni Jaham ibn Safwan. Ya, wa illa pencetus dari akidah sesat ini bagaimana diketahui Ja'ad ibn Dirham. Baik. Kemudian yang mempopulerkannya ini Jaham ibn Safwan. Di mana Jaham ibn Safwan ya dikenal sebagai seorang orator dan ya salah satu di antara mafsadah dari keberadaan orang-orang orator ya yang jauh dari ilmu tentunya ya ini menjadi wasilah tersebarnya kesesatan-kesesatan ya ke tengah kaum muslimin. Ya, kondisi Jahmiyah ini mirip dengan kalau dikenal di masa kita ada kelompok sesat Sururiyah, ya, di mana keyakinan yang dipopulerkan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin ini hakikatnya adalah ya keyakinan yang ada pada buku-buku Sayyid Qutb. Ya, jadi sumber dari kesesatan-kesesatan yang disebarkan oleh Ahmad Surur hakikatnya dari Sayyid Qutb. Hanya saja ketika yang mempopulerkan akidah sesat takfiri tersebut adalah Muhammad Surur, maka dinisbatkan kepada Muhammad Surur ini. Ya. Dengan diistilahkan apa? As-Sururiyah. Mereka kelompok Jahmiyah adalah kelompok yang mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sifat, bahkan ya seluruh nama yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan baginya ditolak, dinafikan oleh mereka, yakni oleh orang-orang Jahmiyah, dikarenakan menurut mereka ya sesuatu yang namanya banyak itu berkonsekuensi zatnya juga banyak. Baik, ini tentu keyakinan yang sesat. Yang jauh menyimpang dari keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita tahu di antara makhluk dikarenakan ya pada diri makhluk tersebut terkumpul sekian banyak yakni dari sifat-sifat keutamaan yang ada padanya, dia dinamai lebih dari satu nama. Sebagai misal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beliau Muhammad, beliau Ahmad, ya. Beliau memiliki nama-nama yang lainnya termasuk Nabiur Rahmah. Ya. Kemudian Al-Aqib dan nama-nama yang lainnya dari nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau zatnya lebih dari satu? Ya? Tidak. Baik. Kesesatan mereka menjadikan para ulama, yakni kesesatan yang sangat jauh karena mereka mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh nama dan sifatnya, yang hakikatnya inti dari keyakinan mereka adalah menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulan akhirnya seperti orang-orang komunis. Ini Jahmiyah. Sehingga kesesatan mereka lebih sesat dibandingkan Yahudi, lebih sesat dibandingkan Nasrani, yang dengan itu kebid'ahan mereka kebid'ahan yang mukaffirah. Dan para ulama sepakat bahwa Jahmiyah, ya, Jahmiyah mereka adalah orang-orang kufar. Ya, adapun Ibrahim Ruhaili, ya, punya pemikiran yang aneh, ya. Kenal Ibrahim Ruhaili? Ayo. Ya, enggak apa-apa belajar ya dengan orang yang tidak membidahkan siapa? Jahmiyah, ya. Masyaallah. Mungkin sama seperti syubhatnya orang-orang ya Turati, demikian juga orang-orang Surui, enggak apa-apa belajar kepada syaitan. Katanya Abu Hurairah belajar kepada syaitan. Masya Allah. Baik, siapa yang bisa menjelaskan apa Abu Hurairah belajar kepada syaitan? Ja'far? Tidak. Kepada siapa Abu Hurairah belajar? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh syaitan. Ya. Justru pembenarannya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqaka wa huwa kadzub. Ya. Dia telah berkata jujur kepadamu padahal hakikatnya dia seorang yang sangat sangat pendusta. Kemudian wa minhum man qala, di antara kelompok bid'ah ada yang berpendapat inna kalamallahi ma'na qa'imun bi dzatihi bila harfin wala sautin. Di antara mereka, yakni kelompok-kelompok sesat, ada yang menyatakan bahwa kalamullah, baik, bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu makna yang qaimun bi dzatih, yakni ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, bila harfin wala sautin, ya, tanpa huruf, tanpa suara, atau dengan ungkapan ya, yang lain, yakni apa yang disebutkan dengan kalamun nafsi atau kalam nafsani, ya, atau ucapan diri. Kalau seperti kita makhluk ini, kalau kita berkata dalam hati begitu, kalau kita makhluk ya seperti itu. Taib. Ya, jadi menurut keyakinan sebagian kelompok sesat, ya, di mana yang dimaksud, yakni al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, ya, atau yang sejalan dengan mereka dari kalangan al-Maturidiyah, ya, yang mereka dua kelompok sesat ini bergabung, kemudian menetapkan ada sifat wajib yang 13 atau 20, ya Allah wujud kidam bako dan semisalnya. Yang akidah ini ya tersebar di negeri kita, wallahul musta'an. Jadi menurut mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, tetapi ya dengan kalamun nafsi, ya, ucapan diri, ya, tanpa huruf, tanpa suara. Sehingga menurut mereka Al-Quran yang kata mereka kalamullah itu adalah makna yang ditangkap, yang difahami, maksud ditangkap difahami oleh Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dari makna yang difahami oleh Jibril ini diungkapkan oleh Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau begitu Al-Qur'an jika kita perhatikan dari perkataan orang-orang Asy'ariyah, ucapan siapa? Jibril, ya, ucapan Jibril. Ya, bukan kalamullah. Baik. Ini. Nah, menurut keyakinan mereka seperti itu, ya, berarti di sisi mereka orang-orang Asy'ariyah, di sisi mereka orang-orang Asy'ariyah, orang yang bisu itu bisa bicara. Begitu ya. Baik. Orang yang bisu di sisi mereka bisa bicara. Kenapa? Baik. Bukankah orang yang bisu, ya, di hati mereka bisa berbicara? ya, punya keinginan ini, keinginan ini. Hanya saja mereka tidak mampu untuk mengungkapkan dengan apa? Dengan lisan. Ya. Saya ambil misal, ada seorang yang bisu. Ada seorang yang bisu, kemudian dia ingin mengungkapkan sesuatu, biasanya dengan bahasa isyarat. Hakadah? Dengan bahasa isyarat. Ya. Orang yang mungkin lama menjadi temannya, dia bisa memahami apa maksud atau keinginan dari temannya yang bisu tersebut. Ya. Orang lain yang baru ketemu kali itu akan bertanya kepada temannya ini, dia itu mau apa sih? Ya. Maka si temannya ini akan mengatakan bahwa ya, dia itu ya ingin ini begitu. Sekarang kita perhatikan di sini, ya. Kalau si temannya mengatakan dia itu ingin makan. Baik. Ingin makan, ya. Itu ucapan siapa? Ucapan orang yang bisu tadi atau temannya? Temannya, tidak diragukan lagi. Jadi dengan demikian sekali lagi, ya, konsekuensi dari keyakinan Asy'ariyah bahwa seorang yang bisu itu bisa berbicara. Ya. Sementara namanya kalam itu, ya, tidak boleh tidak harus padanya ada saut dan ada huruf. Baik, ada suara dan ada huruf. Oleh karenanya kita, baik, ketika sholat dilarang untuk berbicara, betul? Baik, dilarang untuk berbicara. Apa yang dimaksud pembicaraan ini? Pembicaraan hati atau pembicaraan lisan yang dilarang? Yang dengannya membatalkan sholat? Lisan, iya. Pembicaraan lisan yang dilarang. Dan perkara yang sangat sulit bagi kita untuk apa tidak muncul pembicaraan hati di dalam diri kita. Mungkin kita berpikir tentang ini. Ya, kecuali mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa khusyuk ya di dalam salatnya. Sehingga tidak ada yang terpikir dari salatnya kecuali salat. Baik. Bisa difahami kesesatan mereka? Kesesatan Asy'ariyah, Maturidiyah bisa difahami ya? Baik. Nah, sekarang sifat kalam merupakan sifat kesempurnaan atau kekurangan, Mas Ali? Kesempurnaan, ya, karena orang yang tidak bisa berbicara dikatakan tuna. Tuna apa namanya? Tuna wicara. Kalau tuna wisma apa? Nah, tidak punya rumah. Ya. Punyanya gedung. Baik. Selanjutnya, wa kullu mu'attilin wa mu'awwilin, setiap kelompok yang menolak mengosongkan Allah dari sifat-sifat, demikian juga mu'awwilin, setiap orang yang menakwil yakni memalingkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada ya yang lainnya dari makna yang jauh dari yang Allah kehendaki, yadda'i, ya, masing-masingnya mengklaim bi annahu yuridu, bahasanya ya dia menginginkan tanzihallahi, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala an musyabahati khalqihi. Ya, maksudnya keinginannya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya keserupaan dengan makhluknya. Masing-masing dari kelompok yang menta'til ataupun menta'wil demikian, mentahrif demikian, ya, ngakunya itu dalam rangka untuk mensucikan Allah, ya, tetapi karena ingin melakukan suatu bentuk pensucian tetapi tidak didasari dengan ilmu, akhirnya terjatuh ke dalam kesesatan. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan makhluknya, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menta'til, mengosongkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Jadi ya, dengan demikian sekali lagi ya, tujuan ingin mensucikan Allah tetapi terjatuh ke dalam kesesatan dikarenakan mereka berjalan tanpa bimbingan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walhasil, kesimpulannya, annal adillata qa'imatun wa muhkamatun ala anna kalam Allah tabaraka wa ta'ala sifatun min sifatihi. Bahwa dalil-dalil telah tegak dan muhkam. Ya, muhkam. Ya, maknanya tidak dimansukh. Ya, bahasanya kalamullah subhanahu wa ta'ala, atau diantara makna muhkam adalah jelas, ya, tegas. Wa kalamullah tabaraka wa ta'ala, bahwa ucapan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sifatun min sifatihi, merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan seluruh sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sifatkan bagi Allah, ya, adalah sifat yang ulia, sifat yang tertinggi, ya, yang berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya, meskipun ya ada kesamaan dari sisi nama, contoh mendengar, sama-sama mendengar, melihat, sama-sama melihat, hidup, sama-sama hidup, ya, berbicara, sama-sama berbicara. Ya, tetapi hakikat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala jelas berbeda dengan hakikat sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Kemudian sifatu zatin wa kalam, ya, kalamullah merupakan sifat zat, sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat diri Allah subhanahu wa ta'ala, bi'tibar, ditinjau dari satu sisi, yakni sisi asal dari sifat itu, ya, atau nau' dari sifat itu. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak pernah kosong satu saat pun dari kemampuan untuk berbicara, ya. Dan sifat ini azali serta abadi, ya, tidak ada akhir dari sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, ya, dari sifat dzatiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasifatu fi'lin bi'tibarin akhar, dan sifat kalam ini merupakan sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ditinjau dari sisi yang lain, ya, di sisi, dari sisi yang lain, yakni sisi, ya, bahwa kalamullah atau pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terkait dengan masyiah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kapan Allah subhanahu wa ta'ala hendak berbicara, dengan siapa Allah subhanahu wa ta'ala hendak berbicara, dengan cara apa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki tadi. Ditinjau dari sisi ini, sifat kalam merupakan sifat apa? Fi'liyah. Kama sabaqa bayanu dzalik, sebagaimana penjelasan ini telah berlalu. Kemudian wa ammal Qur'anul Karim, adapun Al-Qur'anul Karim yang merupakan salah satu di antara kalamullah, ya. Jadi Al-Qur'an salah satu di antara kalamullah, sebagaimana Injil, Taurat, Zabur, ya, merupakan kalamullah. Adapun Al-Qur'anul Karim, fa innahu munazzalun ghairu makhluqin. Maka sungguhnya Al-Quran munazzal, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan perantaraan rasulnya yakni Jibril alaihissalam. Ghairu makhluk, dan Al-Quran ini bukan makhluk, bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran salah satu di antara kalamullah, dan kalam adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya itu bukan makhluk ya. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya, keberadaannya sebagaimana zatnya ya, tidak berpermulaan, demikian juga abadi, tidak ada akhirnya. Kemudian minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu berawal ya, jadi bukan dari Jibril, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Al-Quran berawal dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengannya, yang didengar oleh Jibril alaihi salam, kemudian Jibril alaihi salam menyampaikan apa yang beliau dengar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang beliau dapatkan, apa yang beliau dengar dari Jibril kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian wa ilaihi ya'udu, dan hanya kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Al-Quran itu kembali. Kata beliau selanjutnya, ay minallahi bada'a walladhi takallama bihi. Mana dari minallahi bada'a, dari Allah subhanahu wa ta'ala bermula, yakni walladhi takallama bihi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengannya, dengan Al-Quran. Walam yatakallam bihi ghairuh, bukan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengannya ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengannya, didengar oleh Jibril sesuai dengan penjelasan tadi. Wa innama Jibrilu wa Muhammadun alaihimas salatu wassalam muballighani anillahi tabaraka wa ta'ala. Adapun Jibril dan Muhammad alaihima assalatu wassalam, keduanya adalah penyampai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka keduanya adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan kalamullah ya, yani Al-Quranul Karim kepada hamba-hambanya. Muballighani anillahi tabaraka wa ta'ala kalamahu. Jadi keduanya adalah penyampai kalam Allah subhanahu wa ta'ala, ini Al-Quranul Karim, kepada hamba-hambanya. Kama qala Allahu azza wa jal, hal ini sebagaimana yang Allahu azza wa jal firmankan, wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajarak, dan jika ada seseorang dari kalangan orang-orang musyrikin yang meminta perlindungan kepada engkau wahai Nabi, fa ajirhu, maka berikan perlindungan, berikan perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengar kalamullah. Apa yang dimaksud? Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Rasulullah atau oleh salah seorang di antara sahabat-sahabatnya ya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dibaca oleh Nabi, apa yang dibaca oleh para sahabat, itu adalah ucapan Allah. Thumma ablighu ma'manah. Kemudian yani beri ya, atau sampaikan atau tempatkan orang tersebut ma'manah, di tempat yang aman yang dengannya terlindung. Ya, dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu dikarenakan mereka yakni orang-orang musyrikin adalah kaum yang la ya'lamun, tidak berilmu. Yakni keberadaan mereka terus-menerus dalam kekufuran di antara sebabnya tidak sampainya ilmu kepada mereka. Yang berbeda halnya dengan keadaan orang-orang Yahudi. Kekufuran yang ada pada mereka kenapa? Ya. Pengingkaran terhadap kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui kebenaran. Adapun kebanyakan dari orang-orang musyrikin mereka dalam keadaan jahil. Maka di sini di antara hikmahnya ya, ketika ada seorang di antara mereka meminta perlindungan ya, dan Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perlindungan kepadanya supaya sampai kepada mereka yakni kepadanya ilmu dari kalamullah yang dibacakan oleh Rasulullah atau salah seorang di antara sahabat-sahabatnya. Wa ghairuha minan nususi, dan yang selain ayat ini dari nas-nas kathiratun wa sharihatun fi hadzal ma'na, sangat banyak dan sangat jelas ya dalam hal yang terkait dengan makna ini, yakni penjelasan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, azan. Hadir. Baik, kita masuk matan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa'uminu bi anna Allah fa'alun lima yuridu wa la yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Kata beliau selanjutnya, dan aku beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Dia kehendaki. Ya. Wa la yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidaklah terjadi sesuatu pun kecuali ya berdasarkan iradahnya, berdasarkan kehendaknya. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini semua menunjukkan bahwa ya apa yang Allah Subhanahu wa taala ya kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan terjadi walaupun seluruh makhluk menginginkannya. Sehingga masyhur ya dari ungkapan salafun salih ya, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah fa'alun lima yurid. Wa ma lam yasha, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki lam, wa ma lam yasha lam yakun. Ya, dan apa yang tidak Allah kehendaki ya tidak akan terjadi. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, tetapi Allah tidak menghendakinya. Ada pertanyaan di sini? Ya, sebelum kita masuk ke syarah, kalau hadis qudsi itu termasuk kalamullah atau bukan? Baik, pertanyaannya kalau hadis qudsi itu termasuk kalamullah atau bukan? Terkait dengan pembahasan ini, ini ada pembahasan panjang di kalangan para ulama. Ya, secara ringkas untuk ya lebih selamatnya di dalam hal ini, ya, mencukupkan dengan bahwasanya hadis qudsi adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ringkasnya. Ya. Para ulama yang menyatakan bahwa hadis qudsi ya, termasuk di antara kalam Allah karena Rasulullah ya dengan tegas menyatakan qala Allah azza wa jalla, qala Allah taala. Ya. Dengan itu mereka ya di kalangan para ulama menegaskan berarti hadis qudsi itu termasuk di antara kalam Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai sejujur-jujur makhluk menyandarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi mereka para ulama Syekh Utsaimin ataupun yang lainnya membimbing mencukupkan dalam pembahasan hadis qudsi bahwa apa yang disandarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca matannya mungkin satu atau dua paragraf. Min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah ar-ra'il al-awwal wa atba'ihim al-imanu bi anna Allah fa'alun lima yuridu ay annahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid la radda liqada'ihi wa la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya generasi awal umat ini yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain wa atba'ihim dan yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in atba'ut tabi'in dan para a'immah yang datang setelahnya hingga ya yaumul qiyamah adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid. Ai maknanya annahu yaf'alu ma yasha. Badia Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Dia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid dan Dia menghukumi apa yang Dia kehendaki. La radda liqada'ih. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa la mani'a lima a'ta. Tidak ada yang bisa menahan. Ya. Apa-apa yang Dia berikan. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan sesuatu kepada salah satu di antara hamba-Nya, maka tidak ada makhluk yang bisa menahan atau menghalangi meskipun mereka bersatu padu. Ya, pasti pemberian Allah Subhanahu wa taala itu akan sampai kepadanya. Ya, termasuk di dalamnya masalah rezeki. Ya, bahwa apa yang setelah Allah tuliskan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing kita. Tidak ada ya satu pun dari bagian kita yang akan pindah kepada orang lain. Dan tidak akan kita wafat kecuali semua yang menjadi bagian kita itu telah sampai kepada kita. Kemudian wala mu'tiya lima mana' dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu pun kepada yang Dia kehendaki, si hamba tadi kehendaki, lima mana dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cegah untuk bisa sampai. Jadi seseorang ketika punya keinginan untuk memberi sesuatu kepada yang dia inginkan, ya tidak akan terwujud ketika Allah Subhanahu wa taala menahannya. Meskipun dia meminta bantuan kepada siapa yang bisa dia mintai bantuan. Masya Allahu kana. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki lam yakun tidak akan terjadi, tidak akan terwujud. Wal ibadu ma sya'u lam yakun illa idza sya'ahu Allah wa aradahu. Hamba-hamba seluruhnya apa yang mereka inginkan tidak akan terwujud kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menginginkannya. Ya, ini semua menunjukkan kepada kita dari apa yang kita cita-citakan, ya, ketika terwujud, tercapai apa yang kita cita-citakan, tidak lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian wal masyiatu muradifatun lil iradah al kauniyah, dan istilah masyiah ini muradif, yakni sama dengan al iradah al kauniyah. Kemudian wal iradatul waridatu fi majmu'in nususi tanqasimu ila qismaini, dan iradah yang datang penyebutannya dalam sejumlah nas-nas di dalam Alkitab atau Sunnah, tanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua, iradatin kauniyah wa iradatin syar'iyah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Apa dan bagaimana ya pembahasan tentang iradah kauniyah dan syar'iyah, insyaallah kita akan mempelajari pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.